Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwan, para peserta tahassus yang Allah muliakan, juga para netizen di mana saja Anda berada yang ikut bergabung pada kajian bahasa Arab kita sekarang. Alhamdulillah kita jumpa lagi setelah beberapa lama liburan ya. Bukan karena dalam rangka tahun baruan, tapi karena memang sayanya absen. Bahasan kita sudah sampai pada babul af'al, ya enggak? Bab tentang apa? Tentang fi'il. Taib, saya tanya, ada berapa macam fi'il? Madi, mudhari, dan amr. Taib. Apa arti fi'il madi? Kata benda bentuk, kata kerja bentuk lampau. Kalau mudhari, sedang atau akan. Kalau amr, perintah. Taib. Babul af'al, bab tentang fi'il. Coba dibaca matannya. Al-af'alu thalathatun madin wa mudhari'un wa amrun nahwa daraba wa yadribu wa dhrib. Apa artinya? Fi'il-fi'il itu ada tiga. Af'al itu jamak dari fi'il ya. Fi'il-fi'il itu ada tiga. Pertama madhi, kedua mudhari, tiga amr. Ya. Contoh fi'il madhi daraba. Contoh fi'il mudhari yadribu. Contoh fi'il amr yadrib ya. Nahwa, nahwa itu contoh atau seperti. Contohnya seperti daraba, yadribu, yadrib. Ya, sudah. Teruskan. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Wal amru majzumun abadan. Diterjemahkan, adapun madhi, maka dia maftuh selama-lamanya. Apa itu maftuh? Difathahkan, bukan terbuka. Difathahkan selama-lamanya. Adapun amr, dijazmkan selama-lamanya. Maka di awal ketika membahas fi'il madhi, saya berkata fi'il madhi itu mabni fathah. Ah, sekarang mudhari. Wal mudhari'u, adapun mudhari adalah makana fi awalihi ihda zawaidil arba allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun ya. Adapun mudhari adalah apa-apa yang huruf awalnya terdiri dari salah satu di antara empat huruf tambahan yang disatukan oleh ucapanmu dengan ana itu alif nun ya dan tak. Jadi fi'il mudhari huruf awalnya harus salah satu di antara empat huruf ini. Alif, nun, ya, dan ta. Contoh yang hurufnya huruf awalnya alif apa? Adhabu, adribu, akra'u, ya. Siapa fa'ilnya? Ana. Kalau nun fa'ilnya siapa? Nahnu. Contohnya apa? Nadribu, najlisu, nadhabu, naqra'u, ya. Kalau contohnya dengan iya, kalau dengan iya, fa'ilnya siapa? Huwa humahum. Ya. Contohnya apa? Yadribu, yajlisu. Itu yang huwa. Kalau yang huma, yadribani, yajlisuna, yaqra'ani, yaqra'una untuk hum ya. Nah, kalau tak, untuk anta, antuma, antum termasuk hiya. Anti, antuma, antuna termasuk hiya. Contoh tadribu. Siapa fa'il dari tadribu? Anti masa. Anta atau hiya. Hiya tadribu, anta juga tadribu, ya. Untuk huma, untuk antuma tadribani, antum tadribuna, anti tadribina, ya. Untuk antunna tadribna, ya. Jadi inilah ciri-ciri fil mudhari. Salah satu huruf awalnya harus salah satu di antara empat huruf tadi. Kalau awalnya sudah tahu, kita tahu fa'ilnya. Kalau huruf awalnya alif, fa'ilnya ana. Kalau nun, fa'ilnya nahnu. Kalau ya, fa'ilnya bisa huwa, huma, hum. Kalau ta, bisa anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, termasuk hiya, ya. Nah, itulah fi'il mudhari. Coba baca lagi, teruskan. Nah, fi'il mudhari ketentuannya adalah wahwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari harus marfu' selama-lamanya. Yadribuna marfu' atau bukan? Marfu', tanda rafanya apa yadribuna? Hah? Yadribuna tanda rafanya dengan wow, ah masa. Subutunun af'alul khamsah, ya. Tadribina. Untuk siapa tadribina fa'ilnya? Anti. Marfu apa tidak? Marfu. Tanda rafanya? Thubutunun. Ya, thubutun. Nah, jadi wahwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari semua selama-lamanya marfu. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, sampai kemasukan huruf yang menasobkan atau yang menjazmkan. Nah, kita masuk fan nawasibu asyaratun. Adapun nawasib, nawasib jamak dari nasib. Apa arti nasib? Yang menasobkan. Isim fa'il dari nasoba. Nasoba nasob. Kalau yang menasobkan nasibun, jamaknya nawasib. Fan nawasibu asyaratun. Maka yang menasobkan ada 10. An, wahya an, lan, idhan kai, walam kai, walam juhud, wa hatta, wal jawab bil fa, wal waw, wal au, wa au. An, lan, idhan, kai. Sudah ya, apa arti an? Bisa agar, bisa untuk, bisa supaya, atau yang sejenisnya, ya. Lan, tidak akan, ya. Idhan, kalau begitu. Kai, sama ya, agar atau supaya atau untuk. Nah, contoh umpamanya dalam Al-Quran. Baca. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Apa artinya? Maka apabila kamu tidak bisa melakukan, walan taf'alu, dan lan, lan apa lan? Tidak akan. Walan taf'alu, dan kamu tidak akan mampu melakukannya. Fattaqun nar, maka takutlah kamu kepada naro, naru, nari. Kenapa naro? Iya apa? Fil amri, iya naronya apa? Mafulun bih. Taib. In itu huruf jazm. Nanti ya, nanti. In itu huruf jazm. In fa-nya dilewat karena itu sebagai ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. In harfu jazmin. Ya. Coba ya Rob. Lam harfu jazmin taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan anil anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawu jama'ah mabniyun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wa harfu atfin, huruf apa? Atof. Lan harfu nasbin, harfun nasib yang menasabkan. Terus taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatun nasbihi hadfun nun niabatan anil fathhi li'annahu minal af'al khamsah. Terus al-wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Jadi af'alul khamsah baik sedang jazm ataupun sedang nasob tandanya sama, yaitu membuang huruf nun ya. Nah ini contoh lan. An lan idan kae. Contoh idan, kata Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yuzakkihim ala yukallimuhumullah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong? Ada sombongnya, khuyala. Allah tidak akan melirik dia pada hari kiamat. Allah tidak akan berbicara kepadanya. Allah tidak akan mensucikannya. Dan bagi dia azab yang pedih. Itu kalau isbal dengan sombong. Kalau enggak sombong, enggak dapat empat azab tadi, cuma dapat satu aja. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Itu Sahih Bukhari. Setiap izar, sarung ya, atau pakaian dari atas, gamis seperti ini atau celana yang diulurkan melebihi dua mata kaki, maka neraka. Hanya satu azabnya ya. Mending satu, mending empat. Mending jangan. Jangan isbal, baik sombong ataupun tidak sombong. Kalau dengan sombong empat azab, kalau tidak sombong hanya satu saja, yaitu masuk neraka saja. Itu kata Nabi SAW. Berkata Ummu Salamah, fakaifa tasna'u bidhuyulihinna? Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung pakaian mereka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yurkhina shibra, ulurkan satu jengkal. Idzan baca. Idzan in kashafa yankashifu. Idzan tan its tan ka shifa terus aqdam mamimu. Apa artinya? Kalau begitu masih terbukalah tumit-tumit mereka. Hah? Dadidu aqdam mamimu. Apa yang terbuka? Aqdam ini fa'il sayangku. Idzan tankashifa aqdamuhunna ya rabba. Idzan harfun nasbi. Terus tankashifa fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Aqdamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Qadam. Terus ini belum selesai sebenarnya. Aqdamu wa huwa mudhaf hunna dhamirun muttasilun mabniun al-fathhi fi mahali jarri mudhafun ilaih gitu ya. Anlan idzan ka sudah. Terus setelah itu apa? Lam kai dulu. Lam kai ya. Lam kai terpakai dengan lafaz li. Ana adhabu. Baca. Ana adhabu ilal masjidi li usolliya dhuhra. Apa artinya? Saya pergi ke masjid untuk sholat zuhur. Ya Rab, ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada'un. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Terus wal jumlatu minal fi'l wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada ila harfu jar al masjidi majrun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li annahu ismul mufrad li harfu nasbi. Usalliya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam kaya. Apa artinya? Usolli fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi setelah lam kaya. Jadi tadinya li an usolliya. Tadinya dibuang secara tertulis, tapi tersirat ada ya. Li'an usulliyah. Jadi li usulliyah. Jadi harfun nasbi apa? Fi'il mudhari'in mansubun bi an mudmaratan ba'da lam kai. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Terus al-dhuhr man mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhir liannahu ism mufrad. Itu kelima. Keenam, lam juhud. Apa arti juhud? Menentang. Juhudnya dengan hak kecil. Juhud. Bukan dengan hak besar. Juhud. Tapi dengan hak kecil. Juhud. Wa ma yajhadu li ayatina illa kullu khattarin kafur. Dalam ayat ada wa ma yajhadu, tidak ada yang menentang, li ayatina, ayat-ayat kami, illa kullu khattarin kafur, kecuali setiap orang yang maddurhaka dan kafir, ya. Juhud. Lam juhud adalah lam yang diawali oleh kana yang dinafikan. Lam juhud adalah lam kae sebenarnya mah yang diawali oleh kana yang dinafikan. Kana yang dinafikan, huruf nafi tahu ya, huruf nafi itu ma atau la atau yang sejenisnya. Apa arti ma di sini? Tidak. Ma nafi itu ma yang maknanya tidak. Nah, lam juhud lam kae yang diawali oleh ma kana. Contoh, antum bacanya baca wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Surah apa nih? Ini Al-Anfal. Kan orang-orang kafir tuh nantang tuh. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Kata orang kafir di zaman dahulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haqqa, kalau agama ini benar dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, coba hujani kami dengan batu dari langit, turunkan hujan batu dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau berikan kepada kami azab yang pedih. Itu orang kafir, kalau ini benar, coba turunkan hujan dari batu. Bukan kalau ini benar kami Islam, bukan begitu. Tetap kami tetap mau kafir, hayo mana azab gitu. Nantang. Turun enggak batu dari langit? Tidak. Ya. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa artinya? Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, wa anta fihim, selama kamu berada di tengah mereka. Kamu di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Allah enggak akan menurunkan azab itu kepada mereka. Sekarang ada enggak orang kafir yang nantang azab? Banyak. Kenapa Allah tidak turunkan? Apakah Allah lalai? Tentu Allah tidak lalai. Allah tahu enggak? Kita aja tahu, insyaallah enggak. Terus kenapa Allah tidak turun? Allah tidak mampu? Pasti mampu. Tapi apa salah satunya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di tengah mereka, ya. Nah, ini Makanallah ma harfun nafi. Karena kita lewat dulu ya, karena nanti ada khusus bab tentang karena dalam marfu'atul asma. Karena ini yang jelas fi'il madhi. Fi'il mudhari-nya apa? Yakunu. Amarnya? Kun. Fayakun. Kun. Karena ini fi'il madhi. Disebut fi'il madhi naqis. Karena fi'il madhi naqis. Dia berfungsi tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Kenapa naqis? Naqis itu apa? Kurang. Naqis itu kurang. Kenapa kurang? Karena dalam setiap fi'il ada dua yang terkandung. Contoh umpamanya doroba. Apa arti doroba? Telah memukul. Ada dua yang terkandung. Pertama waktu. Waktunya kapan? Telah lalu. Kalau yadribu, sedang atau akan. Kedua hadas. Hadas itu peristiwa, kejadian. Apa peristiwanya? Memukul. Begitu juga yang lain, yajlisu, yakra'u, gitu ya. Itu ada dua, peristiwa dan waktu. Kalau kana, yakunu, apa artinya? Adalah, ada atau adalah. Hanya ada waktu tapi tidak ada peristiwa. Kalau karena waktunya ada, kapan? Lampau, yakunu, sedang atau ayang. Apa kejadian yang terjadi? Tidak ada. Beda dengan yaktubu. Ada kejadian? Apa? Menulis. Ada waktu? Apa? Sekarang atau yang akan datang. Kalau karena hanya ada waktu, tidak ada kejadian. Sama dengan akhwatnya, karena punya akhwat. Apa asbaha ya, amsa, abha, yang kayak begitu nanti akan kita bahas. Apa arti asbaha? Pada waktu pagi. Ada apa? Hanya ada kejadian. Kapan kejadian? Hanya ada waktu. Kapan waktunya? Pagi. Ada kejadian? Enggak ada. Amsa, apa amsa? Sore, pada waktu sore. Hanya ada waktu, ada kejadian? Gak ada. Yang diterangkan dalam kata ini gak ada ya. Makanya disebut fi'il madhi naqis. Apa arti naqis? Kurangnya apa? Kejadian, hanya ada waktu. Fi'il madhi naqis. Makanya Allah sebagai apa? Setelah fi'il madhi? Setelah fi'il? Fa'il. Cuma untuk kana, untuk fi'il madhi naqis tidak disebut fa'il tapi disebut isim kana. Disebut apa? Isim kana dan nanti ada khobarnya ya, khobar kana. Kana sama i'rab, kana fi'lun ma fi'il fi'lun madhi naqisun. Fi'il madhi naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafakan isim, menasabkan khabar. Allahu isim kana, ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi'ir li'annahu simifrad. Li yu'adzibahum. Apa? Li harfun nasbi. Terus yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam juhud. Ini kan lam juhud ya. Ba'da lam juhud. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ilallah. Hum dhamirun mun munfasil apa muttasil? Muttasilun mabniun ala sukun fi mahali fi mahali fi mahali masa fi mahali jari sebagai naon mudhafilah, mana mudhafnya? Ada mudhafnya? Gak ada. Fi mahali fi mahali jazmi sebagai apa? Coba hum ini sebagai apa? Maf'ulun bi fi mahali nasbi maf'ulun bi. Ini kan fi'il fa'il. Terus maf'ulun bi. Fi'il fa'il maf'ulun bi. Coba ulangi hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbi maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi. Ya, begitu. Fahimtum? Lam juhud sudah. Apa arti lam juhud? Lam kae yang diawali oleh makana, oleh karena yang dinafikan. Oh, tidaklah seseorang akan masuk surga kalau dia mati dalam keadaan kafir. Makana. Seseorang apa? Makanal mar'u akan masuk surga atau sampai mereka masuk Islam, sampai mereka beriman gitu ya. Baca makanal mar'u liyadkhulal jannah hatta yu'min. Hatta yu'mina. Baca. Makanal abdu liyadkhulal jannata hatta yu'mina. Apa artinya? Tidaklah seorang hamba akan masuk surga sampai mereka beriman. Coba dari ma kana di i'rab. Ma harfun nafi. Terus kana fi'lun madin naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus al-amdu jangan disebut fa'il. Isim kana marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu isim mufrad. Terus li harfu nasbi. Yadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam juhud wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Ya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ilal amdi. Terus sudah belum selesai itu. Karena al-abdu isim kana wajib ada khabar. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalin nasbi khabar kana. Karena khabar kana nasab ya. Fi mahalin nasbi khabar kana. Al-jannata maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ah, sekalian. Hatta harfun nasbi. Terus yu'mina. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ilal abdi. Ya, fahimtum? Pikirkan, tulis. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Di akhir surat ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Dimana kasroh, laisa nasob. Iya. Apakah hatta matla'il fajr. Taib. Kenapa tidak hatta matla'a? Saya tanya, matla'a itu isim fi'il. Isim. Bukan fi'il mudhari ya? Bukan. Kalau fi'il mudhari pasti diawali oleh anna itu ya. Ini diawali oleh mim. Karena isim hatta di sana bukan huruf nasab, tapi huruf ataf. Nanti di dalam huruf ataf ada hatta. Dalam huruf ataf ada hatta. Jadi hatta ada dua. Ada hatta huruf nasab masuknya ke fi'il mudhari. Seperti hatta yu'mina. Ada hatta huruf nas, huruf ataf masuk ke isim. Contoh, akal tu samak hatta ro'sahu. Apa artinya? Akal tu samaka hatta ro'sahu. Saya makan ikan sampai ke kepalanya habis. Hatta di sana apa? Nasab. Hatta masuk ke roksa. Roksa apa? Isim apa fi'il? Isim. Akal tu sama kakiku. Sama kak apa ki apa ku? Kenapa kak? Maf'ulun bih. Akal tu sama kak. Hatta roksahu. Bukan roksuhu atau roksi. Kenapa? Bukan maf'ul bih. Hatanya huruf ataf. Roksanya ma'tuf kepada samak. Gitu. Jadi kalau hatta masuk ke fi'il mudhari maka dia menasobkan. Kalau hatta masuk ke ke isim berarti dia apa? Huruf ataf. Apakah lagi jadi abu terusan masuk ke jadi masuk juga atau isim yang isim jadi masuk juga atau? Mengikuti nanti ataf akan kita bahas khusus. Kalau ada huruf ataf mengikuti sebelumnya ya. Tadi samaka hatta ro'sahu. Karena samaka bukan ku atau ki. Jadi ro'sa. Nanti akan kita bahas lebih detail pada huruf ataf. Ada lagi. Jadi sudah berapa huruf nasab yang kita bahas? 7 ya? An, lan, idan, kae, lam juhud, dan hatta. Sudah 7 ya? Semuanya ada berapa? 10 berapa lagi? 3 lagi. Apa yang 3 teh? Waw jawab, fa jawab, dan au jawab. Tiga-tiganya jawab. Kalau jawab ada apa? Syarat. Contoh. Pelajarilah bahasa Arab. Maka kamu akan faham Al-Quran. Udrus al-lughah al-arabiyah tafhamal Qur'an. tafhamal Quran. Nah, udrusnya berupa perintah itu disebutnya fi'il syarat. Udrus fi'lul amr majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Lugha Arabia apa fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Jadi setiap fi'il, fi'il apapun, madhi, mudhari ataupun amr, harus langsung di i'rab apanya? Fa'ilnya. Fa'il itu selalu setelah fi'il. Udrus fi'il amr majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Ah. Al-lughah al-arabiyah apa? Maf'ulun bih. Sudah ya. Nah, terus wa tafhamal Qur'an. Ya, wa ada wa. Wa di sana wa jawab. Udrus al-lughah al-arabiyah wa tafhamal Qur'an. Pelajari oleh kamu bahasa Arab, maka kamu akan memahami Al-Quran. Huruf wa di sana adalah huruf jawab. Wa jawab, fa jawab, dan au jawab. Sama sebagai jawaban dan fungsinya juga sama, yaitu apa? Huruf nasab. Wa huruf jawab, huruf nasab. Tafhama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da wa jawab. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Al-Quran apa? Maf'ul bih, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun, dan seterusnya ya. Nah itu contoh fa. Apa? Wa ya. Sama juga dengan fa, maknanya sama, fungsinya sama. Contoh umpamanya Islamlah kamu, maka kamu akan masuk surga. Aslim fatad khulal jannata. Aslim huruf fi'il syarat. Aslim fi'il amr majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Fa huruf nasab. Tadkhula fi'un mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan ba'da fa' wa alamatun nasbihi fathah, dan seterusnya. Demikian juga au. Au itu semacam pilihan, tapi sama bermakna jawab. Contoh, seorang anak kecil yang mau sholat berjamaah di masjid oleh bapaknya diancam. Pergi kamu ke masjid atau saya pukul kamu. Boleh gak memukul anak? Boleh, bukan boleh, diperintahkan. Kalau anak itu sudah apa? Bukan balik, 10 tahun. 10 tahun sudah balik belum? Belum. Murru auladakum idza balagha amru auladakum bisalah idza balagha sab'asin wadribuhum 'alaiha idza balagha asyrasinin. Perintahkan anakmu untuk salat kalau usianya 7 tahun. Pukul dia kalau enggak mau salat. Kalau usianya sudah 10 tahun. 10 tahun enggak mau salat, pukul. Tapi enggak boleh mukul wajah. Dan enggak boleh menimbulkan bekas. Pukul bagian pantatnya, pahanya, badannya, tapi tidak menimbulkan bekas. Tidak menimbulkan luka. Kata sang ayah, pergi kamu ke masjid atau saya pukul paha kamu. Idhab ilal masjidi au saya pukul paha kamu. Au apa pukul? Adribaka atau adriba fakhidaka. Apa paha? Fakhid. Idhab ilal masjid au adriba fakhidaka. Bisa nulisnya? Bisa atau masa enggak? Sudah hampir setahun nanti punya belajar? Sudah setahun belum? Belum. Di sini nih. Idhab ilal masjid au adrifa. Baca idhab ilal masjidi au adriba fakhidaka. I'rab. Idhab fi'lun fi'lul amri majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Terus ila harfu jar al-masjidi majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu simufrad. Terus au harfun nasbi. Terus adriba fi'lun mudhari'un man mansubun bi an mudmaratan ba'da au jawab ya. Wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirihi. Enggak, udah aja di fi'il amr. Cuma diistilahkan itu fi'il syarat. Fahimtum? Ada pertanyaan? Dengan demikian selesai 10 huruf nasab semuanya. Jadi huruf nasab itu ada 10 apa saja? An, lan, idhan, kai, lam juhud, hatta, fa jawab, wa jawab, atau au jawab. Semuanya 10 ya. Semua huruf tadi masuknya ke mana? Ke fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari yang kemasukan huruf-huruf tadi harus apa? Harus nasab. Dengan demikian selesai kajian kita hari ini. Sudah 1 jam. Kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Bahasan kita sudah selesai menerangkan huruf-huruf nasab. Ada 10. Tinggal nanti huruf apa? Jazm ya. Ja'al jawazim insyaAllah ya. Ya, cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.